berkorban ke arah jihad. Mereka kenal hanya Islam yang unggul. Syahadah bersinar, bertunas di jiwa mereka. Mereka tak rela ditindas dan dihina. Pemuda satria, mereka ikhlas merdeka dari pengabdian diri sesama manusia. Mengabdikan diri pada pencipta alam semesta. Mereka tak gentar akan musuhnya. Bila terpancar sang surya, berpusu-pusulah satria, menghancurkan dosa dan noda, berjihadlah mereka. Bila hilangnya sang surya, lihatlah satria, tunduk dan sujudlah mereka kehadrat Allah yang Esa. Pemuda satria berkorban ke arah jihad. Mereka kenal hanya Islam yang unggul. Syahadah bersinar, bertunas di jiwa mereka. Mereka tak rela ditindas dan dihina. Pemuda satria, mereka ikhlas merdeka dari pengabdian diri sesama manusia. Mengabdikan diri pada pencipta alam semesta. Mereka tak gentar akan musuhnya. Bila terpancar sang surya, berpusu-pusulah satria, menghancurkan dosa dan noda, berjihadlah mereka. Bila hilangnya sang surya, lihatlah satria, tunduk dan sujudlah mereka kehadrat Allah yang Esa. Pemuda satria, pemuda satria, berkorbanlah ke arah jihad. Mereka kenallah hanya Islam yang unggul. Tunaskanlah, sinarkanlah syahadah di jiwa. Jangan kau rela ditindas dan dihina. Pemuda satria, ikhlaskanlah, merdekakanlah dirimu daripada pengabdian diri sesama manusia. Abdikanlah dirimu pada pencipta alam semesta. Jangan kau gentar akan musuhnya.